الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شوف قاعدة أقرأ في إذني أحكي مسألة تدري تدري مو مسألة هذه تدري مسألة تدري مو هذا بس تيمبو ولا نعفو ada dua jenis tempo kan, satu tempo musafir, satu tempo mukim. Okay. Jadi kita ada tiga keadaan tentang pakai hukum. Satu adalah mula pakai hukum. Yang kedua adalah mula hadas. Ini ada kecil lah, tak ada besar, tak boleh satu. Satu lagi lah mula menyapu. Ini selepas hadas. Ya kan? Jadi ini tiga pendapat bagi ulama. Pendapat pertama, pendapat tidak masyhur, tapi disebutkan ada di sini. Apa hujah mereka? Dah boleh apa? Dah boleh sapu. Dah boleh sapu dalam masalah tajdid. Tajdid buluh ke lah. Mana awak pakai kuf, awak dah boleh sapu walaupun belum datang. Syahinat kata apa ni? Musafir 3x3 malam mungkin kepada satu malam boleh sapu. Tidak boleh sapu. Kita mulakan daripada dia start pakai kuf. Mula hadas sama juga, dah diizinkan. Tapi izin ini lebih kuat daripada yang atas lah. Dah diizinkan untuk sapu. Sebab pun dia lebih kuat, sehingga kan awak tak ada pilihan. Tak ada pilihan apa ni, nak sapu ke tak, nak ambil wuduk ke tak nak ambil wuduk. Yang tadi wuduknya sendiri ada pilihan, nak barukan wuduk ataupun tak nak barukan wuduk. Tapi dalam keadaan kedua, awak tak ada pilihan, awak mesti angkat wuduk. Jadi maknanya dah boleh sapu, izin dia boleh lebih kuat. Dan yang kedua adalah kias dengan solat yang bertempo. Bagaimana solat itu waktu yang mula daripada mula dibenarkan kita solat, bila kita benarkan solat tadi kan, asal dia dibenarkan untuk solat. Jadi sambil juga mula menyapu, bila dibenarkan untuk kita satu. Nanti tak kias ni. Sebab tu lama ya aku pendapat macam ni. Pendapat siapa tadi dia kata kan? Syafi'i, Ahmad dalam riwayat. Dalam riwayat pergi siapa? Hanafi. Mazhab Hanafi memang dia kata kan Syafi'i Mbas dan Rajin Adha Imah mengkiti. Jadi ini kira jumhur. Mula menyapu selepas hadas. Hujah dia apa? Lafaz hadis. Walaupun tak direct, tak langsung, apa tadi dekat kepada apa ni? Dekat kepada apa ni? Tentang menyapu. Bukan tentang hadas atau tentang pakai. Biasanya yang lebih kuat adalah yang ikut lepas hadis. Itu biasa. Yang mereka dah jawabkan tentang apa ni? Tentang kias ni. Di kias ni semua tak cukup kuat untuk meletakkan syarat. Walau bagaimanapun, satu lagi dalil untuk mazhab yang kedua, mazhab jumhur, adalah apa? Kita sekarang ada dua kemungkinan bila tempoh sapu itu bermula. Sama ada kita mula hadas ataupun kita dah hadas, kita menyapu. Jadi sekarang kita ragu-ragu ke? Yakin? Tak sure kan? Sedalil dia tak jelas. Jadi mungkin ini, mungkin ini. Jadi kita ada yang yakin dan kita yang ada yang ragu-ragu. Jadi kita diperintahkan, sebelum itu yang yakin dulu. Yang yakin dia apa? Dah boleh, dah tak rosak dah bermula ke belum? Ini rosak keringanan, nak ambil keringanan, pasti dia dah datang keringanannya. Jadi yang yakin, dah. Yang yakin belum ada rosak keringanan ya. Yang ragu-ragu sudah ada rosak. Sekarang ikut kaedah, bila dia yakin dan ada yang ragu-ragu, kita tolak ya, ragu-ragu. Jadi sepatutnya kita ambil kalau sekarang belum lagi ada rosak. Jadi berapa ada rosak, maknanya kita punya waktu makin pendek. Ini boleh kita ambil macam ini. Jadi setakat apa ni? Setakat hujah saja. Dan pendapat yang ketiga telah kita katakan, satu lagi pendapat mazhab ini apa? Hambali dan juga mazhab Al-Auza'i, Imam Al-Tawri, Syekhul Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, Syekhul Jamin dan lain-lain ulama dan Syekhul pun sama juga. Baik, sebab mereka diatur kepada lafaz hadis tersebut. Dah jelas eh? Ada satu dalil tambahan bagi mazhab jumhur. Mereka ada yang kita tambah lagi satu kat sini. Ada satu riwayat dalam hadis tadi, dalam hadis Sofwan bin Asal, dia kata daripada hadas ke hadas. Ada riwayat dari hadas ke hadas. Maknanya Nabi SAW jadikan 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk mukim, dari hadas ke hadas. Ada tambahan. Itu yang buat apa ni? Nampak macam mazhab jumhur ni mazhab yang paling kuat. Lepas dia dah juga hadas ke hadas, dia dah hilangkan semua apa? Kemusykilan. Tapi apa jawab ulama mazhab yang ketiga? Ada juga apa? Lepas tu lemah. Riwayat ini lemah. Kata Imam Nawawi lepas ini lemah. Buat faedah, mazhab ketiga ni adalah Nawawi. Ibn Mundhir. Dan yang lagi kita sebutkan. Dan satu faedah kita mendapat, Imam Nawawi kita tahu semua adalah ulama besar mazhab apa? Pada Syafi'i. Imam dia kata mazhab lain apa ni, pendapat lain, dia menyalahi pendapat mazhab semua dia. Semua mazhab dia lah, ulama-ulama mazhab dia. Dan tak ada orang kata Imam Nawawi kurang ajar ataupun dia ada, dia tak tahu, tak sadar diri. Sebab apa kita selalu dengar orang pun tak nak taklid, tak nak apa semuanya, nak ijtihad. Imam Nawawi tu dah betul punya alim, ada ilmu hadis, ilmu usul fiqh, ilmu apa-apa semuanya, dia tetap nak berpayung bawah mazhab Syafi'i. Sebab apa? Dia pun permainkan apa ni, kata-kata taklid dengan ijtihad mazhab dan sebagainya. Adapun kita meneru kepada apa? Kepada ijtihad. Tetapi kita juga menyeru kepada menghormati pendapat ulama mujtahidin, dan kita benarkan taklid bila tak mampu nak ijtihad. Baik, kalau kita tak boleh ijtihad, kita katakan hendaklah seorang tu buat satu perkara yang yang boleh dia buat bawah hadapi istihad apa dia? Ittiba. Kita tak istihad tapi kita lihat kelain-lain kan kita, kita ikut. Sebab ini bukti dia Imam Nawawi rahimahullah Ibn Mundhir tahun 300-an Hijrah. Beliau mazhab Syafi'i. Tapi beliau apabila melihat pendapat yang mana lebih kuat hujahnya, dia akan ikut walaupun kesalahan dengan mazhab imamnya sendiri. Dan itu tak pernah dikatakan telah keluar daripada mazhab Syafi'i. Jadi kenapa kita pun nak dikeluarkan daripada mazhab Syafi'i atau tidak bermazhab atau buat fikmanan dan sebagainya. Jadi kalau kita kaji balik kita, kita akan jumpa perkara seperti seperti ini. Baik. Ini dah jelas. Kita dah. Masalah kedua adalah apa? Tentang musafir dengan mukim, ya kan? Di satu adalah keadaan pertama seorang itu pakai hukum. Mukim. Kemudian dia pergi mana? Dia musafir. Dan kedua pakai hukum batal. Tak ada tak eh? Batal guru. Lepas tu dia musafir. Satu lagi apa? Saya ingat kira senang 1, 2, 3 tapi apa? Apa dia? Pakai hukum batal. Nah, lu lagi masih kat sini lagi. Batal lepas tu sapu. Lepas tu musafir. Ha. Apa pendapat dia? Kalau awak nak ringgitkan dia, kita tukar aku dengan suki. Ya. Kalau awak pakai suki, suki yang cukup syarat. Awak pakai ya, waktu dalam negeri. Awak musafir. Ini tak ada silap di kalangan ulama. Tempoh awak mula di awak, awak dapat satu apa? Satu musafir. Satu musafir 3 hari 3 malam. Ini semangat. Tidak, saya belum start sapu, saya belum ada. Itu menunjukkan berapa pelabur dari itu. Cuma Nabi kata apa? Tempoh belum nyapu atas kuh, musafir. Sekarang dia musafir, dia belum sapu. Jadi, dia akan sapu musafir. Sekarang yang kedua, pakai kuh dan sedang hadas. Nah, ikut sepatutnya pendapat jumhur dari pendapat kedua. Dia sapu musafir ke sapu mungkin? Dah start belum kat sini? Ini mungkin kan ni semua? Patutnya dah start. Satu hari satu malam. Dia sampai kamu satu hari tetap apa? Sapu mungkin. Ya kan tidak? Sepatutnya ikut. Dia kira daripada hadas. Dia kira daripada tapi kalau ikut pendapat ketiga, dia akan kata apa ni? Sapu musafir. Dia tak boleh kan? Sebab apa? Belum sapu, belum start. Dia sampai sapa, dia nak musafir, dia pun dah sapu, musafir. Jadi dua pendapat kat sini. Ni ada dua pendapat. Tetapi yang hairannya, yang hairannya, mazhab Syafi'i dalam hal yang kedua ni dia kata apa? Sapu musafir. Sapu musafir juga. Patutnya sapu mungkin kan? Pasal dia kata belum sapu lagi. Nah, itu yang dikontradik dengan masalah apa? Pertama. Nah, ini juga hujah bagi Imam Nawawi rahimahullah taala, dia tolak mazhab dia. Tak konsisten. Dia menunjukkan mula tempoh sapu adalah bila dia batal dan dia adapun kalau daripada sini dia pakai kuf batal lepas tu sapu, kadang tak sapu. Ikut semua pendapat apa? Dah mula lah eh. Cuma dia kata mula lebih cepat lagi kan. Sekarang dia musafir. Awak kasi dia apa? Tadi banyak cakap apa? Safir, sapu, musafir. Saya musafir apa sekarang? Nabi kata musafir. Tapi awak start ini. Sekarang awak nak ambil sifat safar tu atau nak ambil tempoh. Nabi cakap dua benda, musafir dan tempoh juga. Awak nak pakai benda. Nasib baik kita bukan dalam lah. Bikin sampai besok pun tak boleh. Semayang beberapa rakaat pun istihara tak dapat. Ulama dah selesaikan juga. Kita cuma nak cuba faham dengan kata-kata ulama. Ini antara perkara yang menarik. Kalau awak ikut tempo, kita ada tempo. Kita ada apa ni? Sifat musafir. Tapi Nabi tak betul-betul jelaskan dia bila dia mula. Taruhlah kita dah istihad, kita kata mula dia adalah sapu sekarang. Kenapa awak cakap bila dia sampai musafir, dia masih boleh extend dia punya apa? Sapu irit. Sekarang letaklah, dia dah sapu kan? Dah sapu, masih ke airport. Okey. Tempoh dia sapu ni sekarang dah taruhlah 23 jam. Naik kapal terbang 1 jam dah musafir belum? Dah sampai Thailand, dah tentu punya kapal terbang. Okey, lagi jauh lagi. Dia dah boleh 90 meter. 1 jam lagi sampai 24 hour, 24 jam, kan? Dah sampai kat sini. Awak kasih dia berapa banyak? Kira habis. Sorry, kena cabut. Nah, ya tambah ke cabut dulu. Sekarang dah 24 jam lah. Nanti kasi tempoh. Untuk mungkin ni, kalau dia start dari sini 24 jam. Jadi macam mana? Yang ke-24 bermula lagi. Jadi cabut bermula lagi. Tak sambung. Dia tak batal. Okay, sampai 24 jam ni maknanya dah yang mungkin ni dah habis lah. Dah habis. Okay, jadi macam itu kita pakai lagi lah tu 21 jam. Sampai 10 hour. Maknanya ada bilang apa? 21 jam lagi dia. Mana kasi dia berapa jam? 3 hari 3 malam campur. Sebab tu kalau lihat ini tak sama dengan solat. Solat boleh. Solat boleh kan? Kalau kat sini ataupun buka Ramadan, sini dah boleh buka. Nak ikutkan ikut penyampaian yang benar. Lepas tu sampai kat sana pun orang musafir terus. Sini awak boleh jamak takdim. Betul lah. Sampai kat sana boleh sambung terus pasal awak musafir, pasal dalam perjalanan. Pasal apa dalam masalah ni lain daripada yang lain? Nabi SAW letakkan apa? Tempo, duration secara spesifik. Bukan hanya kepada sifat safar tersebut. Sebab tu ada telah di kalangan ulama. Adakah apa yang paling bagus dalam hal ini? Dia punya niat Ustaz, dia nak keluar safar dan dia continue ya. Tapi dalam negeri dia dah niat kan nak keluar safar kan? Dia memang nak perjalanan safar kan? So, balikkan pada niat dia safar tu. Dia pergi gari. Tapi waktu dia sambu, dia kat dalam, dia masih kat Singapore. Yalah, tapi dia nak keluar, dia bukan nak stay kat Singapore kan? Betul. Tak boleh ikut niat dia. Tapi timing, timing nak start dulu ni? Mula dia sambu ke? Mula dia sambu. Pasal dia keluar. Pasal dia nak safar kan? Jadi mula dia sambu. Ya, dengan sabar juga lah. Betul tu dia. Siapa nak kira macam itu, maknanya dia ikut niat dia. Jadi sekarang hukum dia hukum musafir. Musafir. Boleh. Sebab tu ni pendapat sebagian. Oh dah maaf. Pendapat syurga. Saya rasa ini juga pendapat Ibn Taymiyah. Itu lebih kepada keringanan dalam bab ini. Boleh? Kalau nak tengok macam itu. Kiat dengan solat. Tapi saya tunjukkan bahawa dia tak exactly. Tak sama juga dengan solat. Bahawa nak kena dipikir stopwatch. Macam mana? Kalau ada muskilah dalam apa ni? Dalam bab sini. Kalau 4 jam, macam mana? Kalau awal, macam mana? Kalau balik awal tengok, bila balik. Kita ada keadaan tegur kan? Kan dia tak buat, boleh. Sekarang dia daripada musafir. Sebenarnya kita boleh buat macam ini juga kan? Ini logik kerja. Dia jadi okay. Kita tak ambil yang ini, tak ambil yang dua, kita ambil yang ketiga. Dia dah sapu lah. Sampai dekat sini Belen ada 21 jam. Pasal baru 1 jam kat mana tak pilot dia. Dia sapu sampai dekat airport masa dia 21 jam. Macam mana? Tak faham. Mungkin kita katakan naik lebih lah. 3 hari 3 malam dah berapa tu kan. 74 dekat 70 jam. Ataupun dia baru 3 jam. Dia ada lagi 2 jam. Kalau dia baru 1 jam 2 jam 72 tolak 2 lah eh. Kan? Dia 17. Apa ke ni? Dia kira patutnya ada apa ni? Ada 70 jam lagi. Dia sampai kat sini 3 tahun. Kalau nak kasi lagi 70 jam tak boleh. Kenapa? Sebab tu satu niat apa? Sebab tu siapa tadi niat? Susah je. Tapi siapa ulama dia nama? Mungkin. Tadi kita nak keluar awak lain. Bila balik lain. Tak boleh sister. Situasi dia balik kan dan niat nak balik je. Tapi awak kasih dia okay, betul. Sekarang tinggali sebelum tu. Tinggali sebelum tu dia sapu. Dia dah niat nak balik. Lepas 3 hari perjalanan mengenai kapal depan kapal. Kapal yang jauh lama. Kita ke apa? Slow wajib. Betul punya slow. Tapi jalan lah. Kapal layar. Jadi 3 hari lepas dia dah sapu tau. Plot dah start eh. Awak kasih mungkin ke Musa dia? Sampai nak balik kan? Tak boleh. Ikut niat dia mungkin lah. Kalau ikut niat, mungkin dia tak boleh sampai 3 kali. Padahal dia masih musafir. Faham? Balik kat sini. Sebab itu, tadi ingat tak kaedah tadi tertulis kat bawah? Kaedah apa? Yakin dengan? Yakin dengan rasu. Yakin dengan syak. Yakin dengan apa? Syak. Yakin. Masih ada kelonggaran ataupun dah tak ada kelonggaran? Balik pada situ. Kelonggaran ni dia hanya boleh bila dah cukup syarat solat dan yakin asal dia. Jadi kita semua masih ragu-ragu sebenarnya. Sebab tu nak esokkan pendapat kedua ni buat pendapat tadi lah yang apa dia apa ni ikut mungkin. Jadi kalau musafir jadi mungkin, dia mungkin. Kalau mungkin pergi musafir pun mungkin. Saya tak yakin. Boleh? Ini pendapat jumhur ulama. Tapi Syekh Fahni mengatakan bagaimana sebagian ikhwah kata tadi, dia boleh sapu apa ni? Sapu musafir jika ada bagi. Jadi kalau macam ni 23 sampai 24 jam kan, pergi buah awal dan ada bagi, kita boleh sah. Jadi dengan buka dia start bagi. Dia minta maaf, dia sambung 3 hari, 3 malam. Kalau 2 jam, dia sampai ada 3 jam. Kita kasi dia 3 hari, 3 malam. Campur lagi berapa, jadi 21 jam. Jadi yakin dengan syak. Allahu a'lam. Dalam hal ini kita tak tahu, kita bukan ulama. Saya dah terangkan dalil pada saya lah. Tak dengar lah, saya nak ambil yang yakin dengan syak. Sebab ni rukhsah. Kita nak pastikan ibadat kita sah ke tak, tak sah. Siapa kalau nak ikut pendapat ulama tak? Jadi ini masalah berkaitan dengan masalah sebelumnya. Bila mula tempoh satu hukum ni. Baik, pergi kepada hadis berikutnya. Sebenarnya ada satu masalah. Kita tengok dulu hadis depan ni. Sebelum itu, hadis ini, hadis Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat siapa? Muslim. Hadis sebelum ini, hadis riwayat siapa? Nasa'i, Tirmizi, kan? Dan Ibn Khuzaimah. Mana lagi kuat riwayatnya? Riwayat Muslim. Tapi kenapa riwayat Muslim second? Baru selepas riwayat yang lebih lemah daripada itu. Sepatutnya, logiknya, hadis yang kuat lah yang kita pakai dulu. Tapi kenapa Imam Ibn Hajar tertibkan meninggal? Ataupun dia tak sengaja ataupun dia asal boleh. Kalau kita ingat mukaddimah dia, dia kata waqad harartuhu tahriran baliran. Aku telah edit dan susun dengan susunan yang begitu rapi. Kita dah ingat tak? Kalau tak, tak percaya, tengoklah kat awal-awal kita. Jadi semua tempat hadis letak tu disengajakan, bukan sembarangan. Maka sebab tu lama mengkaji juga hal ini. Ini macam tafsir juga. Kenapa ayat ni dulu, lepas ayat ni tu, kenapa surah ni, lepas tu surah tu. Walaupun tak betul-betul ada dalil, tapi mereka kata macam ni. Hadis Safwan kalau kita tengok, lebih patut diletakkan di hadapan. Walaupun dia ada suri ayat tak kuat, sebab dia ada makna, makna tambahan. Sebab dia bukan hanya boleh saja sapu atas khuf dan tempohnya, dia ada lafaz perintah. Kerana Nabi Yusuf SAW, ya'murna, perintah. Perintah kan lebih kuat. Maknanya daripada setakat menjadikan, membolehkan. Kemudian ke dalam hadis Safwan adalah satu perkara yang tak ada dalam hadis Ali bin Abi Thalib, iaitu diterangkan perkara yang membatalkan khuf, iaitu janabah. Jadi itu perkara tambahan yang tak ada dalam hadis Muslim. Bukan tak hormat kepada riwayat sahih Muslim yang lebih kuat. Itu sikit tambahan. Kemudian hadis berikutnya, hadis 57. وعن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على المصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Dari ثوبان رضي الله عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم telah mengutus detachment sekelompok pasukan, maka ia menyuruh mereka mengusap atas asa'id, yakni sarban-sarban, dan atas sa'id, yakni khuf-khuf. Hadis riwayatkan Ahmad dan Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kita lihat ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fawi hadis ini terlihat adalah Thauban. Dia adalah Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Ini kan dia khilaf tentang kunyahnya. Dan Ibn Abdullah berkata yang pertama dari sahih. Ini, dia adalah Abu Abdullah. Dan dia mengatakan ia dijuluki dengan Ibnu Bujdan. Kerana dia mengatakan Ibnu Jahdar. Ia termasuk penduduk As-Sabah, nama tempat antara Makkah dan Madinah. Ulama lain mengatakan dia daripada Himyar. Himyar daripada Yaman. Jadi sebanyak khilaf, khilaf kunyahnya, khilaf di Ibnu Abu, dan juga asal usul. Kemudian ia ditawan. Satu-satu faedah. Kalau awak jumpa kata-kata ulama, nanti dia sebutkan dia jenis-jenis fakta pertama. Kemudian diikuti dengan fakta kedua, randangan dan fakta ketiga. Biasanya yang kuat tu mana? Yang pertama ke yang last? Yang pertama. Selalu yang disebutkan dahulu tu yang lebih kuat di sisi Itu kalau kita tengok kitab kita besar, maknanya Allah dapat-dapat-dapat biasanya yang pertama. Kecuali dia dah katakan yang ini lebih kuat, yang akhir lebih kuat, nanti memang perlu kuat. Nah, jadi Allah Allah yang lebih kuat, dia adalah dia asal daripada pengkaran Madinah. Kemudian dia ditawan dan jadi hamba. Kemudian bukan ditawan oleh Rasulullah SAW, dia ditawan lalu diberi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia memerdekakannya. Jadi beliau adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula maknanya yang telah dibebaskan, hamba yang telah dibebaskan oleh seseorang. Ia sentiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam perjalanan maupun ketika mukim hingga beliau wafat. Lalu ditinggal di Syam, kemudian pindah ke Hims, yang satu kawasan di Syria, lalu meninggal dunia di sana pada tahun 54 Hijrah. Radhiyallahu anhu. Dia menjelaskan hadis yang sahih ini. Jadi apa yang kita dapat dalam hadis ini, Rasulullah SAW memutuskan syariah. Syariah adalah sekumpul pasukan berkuda. Untuk apa? Biasanya untuk jihad. Jadi di sini kita berikut jenis jihad dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah jihad dan Rasulullah SAW sendiri keluar sama-sama mereka. Baik. Nah, itu biasa dinamakan Ghazwah. Baik. Seperti Ghazwatul Badar, Ghazwatul Uhud. Nah. Dan lagi satu adalah utusan ataupun kumpulan-kumpulan kecil, detachment kecil, biasanya berkuda. Kumpulan yang kecil mungkin tak sampai berapa puluh saja. Dan diantar adalah juga untuk berperang ataupun untuk mengambil maklumat dan sebagainya. Itu dinamakan syariah. Dan Rasulullah SAW tidak ikut dalam syariah-syariah ini. Nah, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka, lafaznya memerintahkan mereka untuk menyapu atas masyarakat. Masyarakat ditafsirkan dalam hadis ini sebagai al-amain, lurat untuk imamah, yaitu sapu atas sarban-sarban. Dan kita tahu kalau syariah ini keluar, pasukan yang keluar, dia masih dalam negeri ke dalam negeri? Keluarannya dah dalam negeri. Jadi bila dah musafir, dia tak bodas apa nama? Sarbannya. Dan atas safrin yakni khifaf, iaitu atas kuf-kuf mereka. Jadi ini sebenarnya bukan ada makna tambahan. Bila kita ambil daripada hadis Muhammad sebelum ini dalam bab wudu, Nabi SAW menyapu atas apa? Atas sarbannya dan atas kedua khufnya. Dan kita dah tahu hadis Muhammad itu juga dalam perjalanan. Mobilisernya di sini seolah-olah apa ini? Ia adalah satu perintah. Jadi hadis ini gunanya adalah untuk menentukan tentang masalah apa yang dari afdal, menyapu atas khuf ataupun membukanya dan membasuh kaki. Jadi di sini seolah ada perintah dan menunjukkan perintah lebih afdal. Tetapi telah kita jelaskan bahawa sunnah yang afdal adalah mengikut keadaan. Orang yang tidak pakai khuf, afdalnya dibasuh kaki. Dan orang yang pakai khuf, afdalnya disapu atas khuf. Dan perintah itu walaupun zahirnya wajib, asal perintah hukumnya wajib, tetapi ia telah ditakwilkan. Dia bukan wajib lagi. Dalilnya adalah apa? Bahawa menyapu atas khuf ini adalah rukhsah secara ijma' ulama. Secara ijma' ulama. Jadi ijma' mengkhususkan perintah ini. Jadi ini perintah juga, tapi perintah apa? Kalau bukan wajib, perintah apa? Perintah sunnah. Jadi kita tak heran tentang perkara-perkara seperti ini. Sebab kita tahu perintahnya ada dua macam, perintah wajib, perintah sunnah. Seperti larangan ada dua macam, larangan haram dan larangan makruh. Dan masalah menyapu atas sarban ini juga telah kita bahaskan. Tapi ini memang tak sempat, tetapi telah kita terangkan bahawa imam ataupun sarban ini adalah satu pakaian kepala. Jadi ia adalah pakaian yang dilihatkan di kepala. Kalau ikut lafaznya, semua kepala mesti ditutup oleh sarban ini. Baik, sebab itu ada ulama mensyaratkan asal buat sarban boleh, tapi hendaklah dia menutup semua kepala. Macam khuf kan, ditutup semua tempat yang wajib itu. Jadi kita syaratkan juga pada pada kepala. Jadi kalau dia hanya boleh tutup kalau kita pakai songkok baru kita lilit, boleh kita tetap tak boleh. Dan antara yang mendapat demikian adalah Syekh Ibrahim, Syekh Ibrahim Mufti dahulu di Saudi sebelum Syekh bin Baz Ramadhan. Guru kepada Syekh bin Baz Ramadhan, dia kata sahabat-sahabat orang Badu ini tak boleh, sebab dia ini dia tak menutup semuanya dan dia tidak apa ni, tidak menghandakah, dia tidak melilit dagunya. Begitu juga pendapat Syekh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tetapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, saya sudah sebutkan, beliau kata tidak ada dalil yang mensyaratkan sifat sarban ini. Apa yang dilakukan sarban, maka dia boleh. Cuma syaratnya adalah hendaklah dia berikum. Itu telah kita katakan, sebab sarban orang-orang Islam dia ada ikum. Sama ada dibidik sekali ataupun tidak, itu cerita lain. Adapun sarban orang bukan Islam adalah yang tak ada ikum. Baik. Nah, kemudian sapu atas sarban ini sama dengan sapu atas khuf. Daripada sudah tidak perlu kita sapu seluruh sarban ini, walaupun tak kena rambut, tak kena sikit daripada kepala pun tidak mengapa. Tetapi disunatkan kalau ada jambul tu, kita sapu jambul sedikit. Tapi tidak apa, tidak wajib. Kemudian permasalahan tentang sarban ini sama juga permasalahan dengan khuf. Adakah tempoh untuk menyapu atas khuf? Kemudian kalau ada, bila? Jadi ada dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan terdapat syarat menyapu atas khuf, iaitu menyapu atas sarban ini hendaklah dia apabila memakai sarbannya, kepalanya telah suci dulu, suci dalam taharah. Sebagaimana khuf kita boleh sapu atasnya selepas suci, daripada suci dengan berwuduk dengan air. Jadi kita gunakan kias. Pendapat kedua mengatakan tidak ada syarat. Maknanya kita boleh pakai sarban dulu, lepas itu kita angkat dulu, lepas itu kita sapu atas sarban, tidak mengatur. Yang syaratnya adalah untuk khuf sahaja, sebab tidak ada dalil yang bila katakan tidak boleh, tidak boleh kias. Kemudian tentang tempoh menyapu atas sarban, adakah sama macam tempoh khuf untuk mungkin satu hari satu malam, satu tiga hari tiga malam? Maka jawabnya adalah ada dua pendapat lagi. Mereka yang kiaskan dalam bab pertama, mereka akan kiaskan dalam bab yang kedua. Tapi yang benar adalah pendapat yang mengatakan tidak ada tempohnya. Selagi dia pakai sarban, sampai bila-bila dia boleh, dia boleh sapu. Ada tentang perintah Nabi SAW ini telah kita katakan, dia adalah perintah yang sunnah. Dan terdapat kisah di sini, kata ulama, bahawa mereka ni, orang yang keluar perang ni, mereka mengadu sejuk. Jadi sebab itu Nabi SAW perintahkan mereka untuk sapu atas sarban dan sapu atas khuf. Itu bukan perintah wajib. Ada beberapa soalan lagi. Ini Ustaz, kita kan beberapa ulama mengatakan mungkin yang saya faham, satu niat atau kafir. Jadi ada tu orang yang tak niat untuk kafir, jelas dalam masa ini. Boleh dia boleh sampai ke semua atau tak boleh? Boleh. Tapi tempoh dia apa? Tempoh mungkin berapa lama? 24 jam setelah itu. Jadi setiap 24 jam lah, dia kena renew lah. Macam mana renew? Buka po, ambil hulu balik, basuh kaki, pakai balik. Itu start lagi. Ada? Ha. Tidak apa? Tidak pakai jumur pendapat jumur lama ke? Oh tak, khusus untuk sahabat panjang itu tempoh untuk musafir. Musafir ni musafir macam mana? Yang boleh dapat 3 hari 3 malam. Musafir panjang, musafir pendek? Jawabnya musafir panjang itu dapat jumur. Itu bukan berapa jumur. Itu tak ada khilaf sebenarnya. Semua ulama kata yang dapat tempoh 3 hari 3 malam musafir ni adalah safar panjang 90 km. Agar sekolah dapat apa ni, clarify. Okey, masalah sapu atas kursi. Mungkin lepas kita dah isyaratkan sedikit kan. Tak cukup pula, kita sambung sikit lagi. Tak cukup juga, mungkin lepas sambung lagi sikit. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, boleh sapu atas kursi ataupun tidak boleh. Pendapat yang benar nak fikir kan, boleh sapu atas kursi dengan syarat-syarat khuf. Semua syarat khuf ada pada kursi. Kecuali satu je lah, khuf tu dia berbuat daripada apa? Kulit. Jadi stoking tak perlu buat daripada kulit. Tapi kalau daripada kulit, dia kira khuf. Dan hendaklah dia tebal. Berapa tebal? Berapa inci? Berapa? Selat tebal sehingga tak nampak kulit. Ataupun ikut adat kebiasaan, dia kira tebal, dia kira tebal, bukan tipis sangat. Itu syarat sapu atas stoking. Kasut tak ada dalil boleh sapu atas kasut, kecuali kasut tu tutup buku lali, dia jadi khuf. Sebab tu mesti tanggalkan kasut sapu atas stoking. Sebab stoking hukum dia hukum khuf. Awak kasih saya dalil boleh sapu atas kasut. Kita tak ada. Tak ada, tak ada. Jadi asal dia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kecuali kasut tu dah macam khuf, macam bud, harikat dan sebagainya. Boleh. Itu sebab tak boleh. Jadi mesti cabut kasut. Sebab kasutnya tak tutup tempat yang baru di dibasuh. Kaki dibasuh tak tutup buku lagi. Karena kasut perempuan kat depan lagi ada cantik, terbuka sikit. Tak boleh. Jadi mesti nak dicabut kasut, nak sapu atas kursi boleh, tapi mesti ada boleh syarat-syarat seperti ini. Dan kuas kursinya tak koyak dan sebagainya itu kita sebutkan dahulu. Sebab kalau orang kata boleh sapu atas kasut, sekarang dia tak pakai stoking, dia pakai kasut. Nampak buku lali, nampak depan semua misalnya, yang kasut depan sekolah. Boleh sapu tak atas kasut? Semua orang kata tak boleh. Apa nampak tu boleh? Pergilah sapu, buka sapu. Faham macam mana? Sekarang orang pakai selipar. Selipar belik sana, belik sandal. Boleh tak sapu di atas selipar? Tak boleh pasal nampak? Nampak boleh. Kena buka dan basuh. Jadi buka kasut tu dia pakai stoking. Boleh. Tapi sapu atas stoking. Dia tak suruh dia buka stoking. Jadi keringanan dia tu pun nak kena bantah. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sapu atas stoking dan atas selipar. Ada orang faham individually. Sapu atas stoking pun boleh, kalau tak pakai selipar. Kalau tak pakai stoking, sapu atas selipar dia pun boleh. Jadi kata ulama, pemahamannya adalah stoking itu dibuat jalan. Zaman dahulu, bukan semua orang ada kasut. Dan bukan semua orang ada khuf. Dia ada stoking, dia ada selipar. Sejuk kan? Jadi di selipar tu, ni stoking tu dia pakai dalam selipar, jadi bolehlah dia jalan. Jadi Islam sapu sekali atas selipar dan atas stoking sekaligus. Tak ada ulama kata bersapu atas selipar dari yang saya faham lah. Kecuali siapa berani dalam makanan dengan selalu jadi belakangnya. Ada masalah lain. Satu masalah penting sebenarnya ni sampai pukul 10 lah. Tapi kita pendekkan 5 minit. Kalau kita cabut khuf, batal atau tak batal tempoh? Atau bukan tambah batal itu tempohnya, batal atau tak batal wuduknya? Kalau tak, kenapa? Sebab belum batal wuduk. Baik, itu satu pendapat. Tapi kalau kita lihat sekarang ni, dalam kita dibenarkan untuk sapu atas khuf ni bila? Bila kita pakai lah sebab tu sapu dan sebagainya. Jadi yang penting ni memang first kali pakai khuf boleh sapu atas khuf. No khuf, no sapu ke? Sekarang awak ni no proof. Macam mana orang boleh kata masih boleh? Masih boleh on lagi. So wuduk dia belum batal tak? Ikut dia dua kat sini. Kita lihat daripada bagi rukhsah. Satu lagi lihat daripada hukum ibadat tersebut. Rukhsah dengan apa? Hukum ibadat tersebut. Kalau nak ikut hukum ibadat tersebut, awak dah taharah sempurna. Jadi dah terangkat hadas kecil tu, kan? Jadi seharusnya selagi tidak batal hadas kecil itu, selagi itulah sah awak punya wuduk. Tapi ini satu angle. Angle kedua boleh. Sekarang ini siapa tersekum ni, kenapa awak boleh sabu? Asal ni boleh sabu tak? Tak boleh. Jadi bila boleh sabu? Sebab awak pakai kuh. Sekarang awak dah cabut tu kuh. Macam mana awak boleh kata syariat masih benarkan lagi awak apa ni, teruskan dengan wuduk tadi? Ha, ni angle yang kedua. Dia sudah kuat, awak tak setuju dan sebagainya, dia boleh dibahaskan dengan luar lagi. Sebab itu pendapat yang luar apa? Ha, mereka kata bila cabut saja kuh, batal wuduknya. Tetapi mazhab Abu Hanifah, mereka katakan kalau cabut kuh, wuduk tak batal. Dia tinggal apa? Basuh kaki saja. Kan tak terbuka, basuh kaki. Sebab pada dia tidak disyaratkan mualat keterusan. Ha, hari ini wuduk, besok boleh sambung lagi, no problem. Mazhab apa? Abu Hanifah. Tapi mazhab yang rajih kita katakan apa? Kering aja, habis, nak kena ulang tadi. Itu sebab dia. Faham? Ha. Jadi dalam masalah ini, masalah cabut khuf batal ke tak batal, daripada sudut hujah kita katakan dulu nampaknya sama kuat kalau kita apa ni, mendalam lah teliti. Tapi saya dalam masalah ni tak mau pakai yakin dengan syak. Sebab saya punya, ya saya pakai juga, tapi saya punya pakai lain. Macam mana? Saya punya pakai lain. Yakin sekarang ni ada wuduk. Tanya saya, syak sekarang ni batal ke tidak? Betul tak? Jadi sekarang kita mesti buang apa? Kita mesti buang syak. Jadi masih ada wuduk. Masih pakai lagi kaedah yang berguna. Ya rajin insyaAllah kalau Pak Syekh Islam dia tanya dalam mata alam Azhar Syekh Al-Famin dan lain-lain lagi bahawa kalau kita cabut tidak batal. Dan kalau nak kias lebih dekat lagi, kita kias dengan apa? Sapu rambut. Lepas tu kita gunting rambut tu, cukur rambut, kita tetap masih ada dalam keadaan wudu. Nah, tetapi kita ada satu masalah yang hampir juga dengan masalah ini, boleh dibuat pembahasan, iaitu masalah tayamum. Sekarang kita tak ada air, kita dah bertayamum, ya kan? Nak ikutkan, ada wuduk ke tak wuduk? Ada wuduk, sah dah. Nak solat semua boleh. Sekarang kita jumpa air. Batal ke tak batal wuduk? Siapa cakap tak? Siapa cakap tak? Bukan awak lah, siapa dah berulama cakap tak? Tak ada ulama cakap tak batal. Semua ulama cakap batal. Macam mana? Kalau ikut faham kita habis. Kalau kita belajar, rupa-rupanya ulama sepakat bila ada ibatan sebab ada nas. Macam mana dia linian buat Syekh tanya ke siapa pun, bila bab ini semua kata batal. Sebab Nabi SAW kata, mana tadi orang yang ada janabah? Kan ada kisah Imran bin Husain, ada air dua daripada apa ni, musyrik, apa ni, wanita musyrik tu kan. Kan Ali dengan satu orang tu pergi cari air, kan tengah tak ada air. Jadi orang ni junub. Dia kata dengan Nabi SAW, Nabi SAW kata, kita yang umat. Kita yang umat. Jadi bila Ali bin Abi Thalib bawa balik air, dua kantung tu, Nabi panggil, mana orang tadi yang junub? Nah, pergi mandi. Tu dalil bawa apa ni, yang tadi dia tak, dah habis dah berkata. Sebab tu dah dapat air. Kan air dia fungsi kepada semua orang. Dan dalam lafaz lain, Nabi SAW perintahkan, awak boleh tayamum 10 tahun pun tak apa. Kalau tak ada, air. Tapi bila jumpa air, hendaklah kenakan pada badan. Tunjukkan bahawa batal wuduk. Walaupun tak buang angin, walaupun tak buang kecil dan sebagainya. Sebab, jadi ada sikit kat situ yang masih lagi apa ni, buat dia satu pembahasan dulu. Allah Alam Bissawab. Kita tak sempat habiskan ayat di sini. Pesan yang pada minggu akan datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.